Mitra bisnis, pengusaha juga Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung mengaku khawatir dengan dinamika politik yang terjadi saat ini. Terutama setelah Undang-Undang MD3 dan Pilkada disahkan, akan membuat dunia usaha bergejolak. Karena ada persepsi pemerintah mendatang tidak akan leluasa bergerak jika tidak didukung parlemen. Untuk membahas masalah tersebut, saat ini kami telah terhubung dengan Ketua Apindo, Franky Sibarani. Pak Franky, apa komentar Anda soal ini? Sebenarnya bukan masalah undang-undangnya ya, tetapi lebih ke masalah proses yang terjadi. Bagaimana proses di dalam menetapkan undang-undang pilkada, kemudian juga yang terakhir adalah pimpinan DPR, ya. Itu merupakan satu proses yang kita lihat adanya dua kutub yang betul-betul saring tarik ulur. Dan kemudian ada Pak SBY yang di tengah, yang saya melihat tidak memberikan satu hal yang clear dalam hal ini. Artinya memang kekhawatiran itu akhirnya menjadi satu hal yang nyata karena memang kita lihat bahwa dalam sebulan terakhir ini pemerintah tidak banyak berbuat di dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang real gitu. Jadi kalau kita lihat bagaimana kenaikan mengenai subsidi yang begitu besar itu kan juga tidak ada langkah yang berani ya, dan itu sebetulnya harusnya dengan adanya Pak Cete itu bisa memberikan satu dorongan yang penuh nih, tapi kan itu sudah sangat politis sekali ya. Nah, sehingga untuk sisa hari sampai dengan pergantian pemerintah secara resmi, itu memang kita tidak bisa mengharapkan dari pemerintah SBY sekarang. Nah, sekarang kita kan belum melihat bagaimana presiden terpilih ini mengelola pemerintahan, ya. Nah, jadi karena itu tentu baru kita bisa memberikan penilaian yang lebih real setelah kira-kira sampai dengan akhir Desember. Karena ada beberapa yang kita lihat lagi adalah misalnya bagaimana presiden terpilih itu bersama wapres terpilih di dalam mengatasi tentang subsidi energi yang begitu besar dan situasi yang sekarang. Kemudian yang kedua, kabinet juga. Bagaimana penyusunan kabinet? Nah, kalau memang pemilihan kabinetnya itu dengan baik ya, saya kira harapan dunia usaha juga akan menjadi meningkat, pulih atau tidak, tergantung nanti seberapa besar kebijakan dan dinamika yang terjadi nantinya, gitu. Menurut Pak Cete, faktor politik dalam negeri ini lebih berpengaruh dibanding soal rencana normalisasi suku bunga oleh The Fed. Apa iya, Pak? Kalau itu sebenarnya yang dilihat dalam investasi ada dua, ya. Investasi real sama saham. Kalau perdagangan saham, saya kira momentum-momentum seperti ini memang waktunya untuk menggoreng saham. Kemudian ada seperti katakanlah keterpilihan pimpinan DPR seperti yang sekarang. Kemudian ada pernyataan ketua KPK, ya. Kemudian ada lari dana 1,4 triliun keluar misalnya. Nah, sebetulnya kalau itu lebih karena sesaat, dan kita perlu melihat apakah di dalam investasi sektor realnya, seperti misalnya mereka akan investasi manufacturing, perkebunan, atau infrastruktur, terganggu nggak di situ? Karena faktor ini itu lebih pada kebijakan-kebijakan konkret yang diputuskan oleh pemerintah. Sebagai contoh, misalnya kenapa investor sektor real ini menunggu dari sejak mulainya pemilihan legislatif sampai sekarang? Karena kita melihat bagaimana pemerintah sekarang itu fokusnya lebih banyak di politik. Dan politik pada saat ini memang masih kayu secara politik. Tetapi investor yang real ini kan mereka akan melihat sejauh mana pemerintah ke depan betul-betul misalnya menegakkan hukum misalnya ya. Dari sisi kepastian regulasi misalnya, dari sisi bagaimana mengurangi tekanan anggaran melalui relokasi subsidi energi. Sebetulnya itu merupakan juga yang ditunggu. Karena di situ adalah menunjukkan sejauh mana leadership dari pemimpin untuk berani melakukan satu keputusan-keputusan yang tidak populis di situ. Menurut Pak Franky, kira-kira Pak Jokowi paham nggak sih dengan kondisi ini dan mulai mencari dukungan yang lebih besar di parlemen? Parlemen itu kan legislatif. Legislatif itu kan tugasnya ada tiga. Salah satunya itu adalah pengawasan. Nah, dalam konteks pengawasan itu kan tergantung program dari eksekutif apa. Kalau eksekutif misalnya seperti yang dinyatakan melalui visi misi Pak Jokowi JK mengenai pangan, maritim, infrastruktur, dan lain-lain, tentu kan peran pengawasannya. Jadi kalau dikatakan ada keputusan-keputusan yang menyangkut tentang legislasi, itu baru melihat kebutuhannya. Misalnya dalam RAPBNP 2015, di situ perlu pengesahan dari DPR. Nah, tentu Pak Jokowi, Pak JK, bagaimana menyiasatinya? Nah, kalau kita melihat melihat bagaimana peran Pak JK 5 tahun menjabat sebagai Wapres di Kabinet Indonesia Bersatu pertama, kemudian kita melihat bagaimana Pak Jokowi relasinya dengan DPRD DKI, saya kok yakin bisa dilewati itu. Jadi Pak Jokowi harus gimana nanti dalam menghadapi DPR dan MPR yang dikuasai koalisi Merah Putih? Harusnya melihatnya begini, kalau terus dikotomikan bahwa ada koalisi pendukung Prabowo dengan koalisi pendukung Pak Jokowi, itu tidak akan pernah bangsa ini maju. Karena pada saat pelantikan kemarin pimpinan DPR RI, saya kira bukan DPR RI koalisi Prabowo, tapi rakyat Indonesia. Begitu juga Pak Jokowi JK pada saat terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia, bukan Presiden Republik Indonesia pendukung Jokowi. Nah, tentu kenegarawanan itulah yang diuji. Dan saya yakin masyarakat termasuk pengusaha itu akan melihat siapa sih sebetulnya yang betul-betul negarawan gitu. Kalau sekarang ini kan politik ya wajar, karena sama-sama akan meraih satu struktur kepemimpinan di DPR. Kemudian kemarin kan tentang undang-undang pilkada, saya kira itu wajar karena itu kan berbeda. Tapi kalau sudah memerintah, ya peran DPR RI harusnya sudah tidak lagi melihat bahwa DPR RI ini sebagai salah satu yang bertentangan dengan eksekutif kalau sudah memikirkan untuk bangsa. Demikian Ketua Apindo Frenky Sibarani, saya Koli Lumenta.